Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akrama hadhihi al-ummata bi syahri Ramadhan wa ja'ala fihi man ahabbu min ibadihi min al-aidin wal-faizin wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi akramis saimin wa afdalil qaimin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna, Allahumma ya Rabbana kama balaghtana syahra sya'bana balighna ya Rabbana ramadhana waj'alna ya Rabbana fihi minal qa'imin was-sha'imin waj'alna ya Rabbana fihi minal 'aidin wal faizin. Allahumma ya Rabbana a'inna 'ala asyami fi ayami ramadhana wa fil qiyami fi layali ramadhana innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana warzuqna at-taubata qabla al-maut wash-shahadata 'inda al-maut wal-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami cintai, para orang tua kami, para sepuh, para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa diberi oleh Allah keistiqomahan dalam kebaikan. Semoga senantiasa diberi oleh Allah bimbingan menuju kebaikan. Dan semoga senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang baik. Dan semoga kelak di surga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah di pertengahan bulan Syakban. Nanti malam kita akan masuki malam nisfu Syakban atau separuh dari bulan Syakban. Seperti yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada beberapa amalan yang perlu ditingkatkan, yaitu di saat kita masuki malam nisfu Syakban. Pembahasan tentang nisfu Syakban sudah kami bahas pada pertemuan yang lalu. Yang jelas tidak ada amalan khusus di malam nisfu Syakban. Akan tapi semua kebaikan, amal baik, amal-amal sunnah yang bisa dilakukan di luar nisfu Syakban sangat dihimbau untuk bisa dilakukan di malam nisfu Syakban. Khususnya istighfar, permohonan ampun kepada Allah, dan juga permohonan-permohonan yang lainnya untuk kita lakukan di malam nisfu Syakban, agar kita sesuai atau bertepatan dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam hadis qudsi Allah berfirman, Allah menyeru kepada hamba-hambanya di malam itu. Allah menyeru, mana yang memohon ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni, dan mana yang meminta rezeki kepada aku akan aku rezeki. Yang sakit malam itu memohon kepada Allah untuk kesembuhan, Allah akan kasih kesembuhan. Ala kada, minta apa nanti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada amalan khusus, akan tapi amalan yang sesuai dengan himbauan ini adalah sangat diharap untuk dilakukan di malam nisfu Syakban. Maka dari itu, Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah bersama kaum muslimin mengajak untuk bisa menghidupkan malam nisfu Syakban dengan qiyamul lail, dengan memperbanyak ibadah di malam itu, dimulai dari jam 23 atau jam 11 malam hingga selesai. Dan kami himbau juga di sore harinya bagi para asatid untuk membimbing, karena mungkin ada ibu-ibu yang tidak bisa datang di jam 11 malam, untuk bisa mengadakan di musola masing-masing atau di rumah masing-masing mulai habis maghrib sampai habis isya. Karena itu pun sudah masuk malam nisfu Syakban, Kemudian ditambah lagi nanti jam pertengahan malam. Jadi lakukan di rumah mulai habis maghrib sampai isya. Jangan digunakan untuk sesuatu hal yang melalaikan kita. Jangan digunakan sesuatu hal yang tidak guna. Gunakan untuk membaca Al-Quran. Gunakan untuk berzikir hingga melakukan sholat isya. Dan setelah itu makan malam atau seterusnya. Gunakan untuk istirahat agar kita bisa bangun malam di tengah malam. Untuk menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Maka itu amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan. Dengan melakukan seperti sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih dan yang lainnya. Dan tidak ada istilahnya sholat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami, sholat nisfu Sya'ban. Akan tapi kita boleh melakukan sholat apa saja di malam nisfu Sya'ban. Sholat rakaat sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat tidak ada. Akan tapi kalau orang ingin melakukan sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban bukan sesuatu yang dilarang, beda. Anda boleh melakukan 1000 rakaat di malam itu. Atau 1,000,000 rakaat jika Anda mampu di malam nisfu Sya'ban, karena malam itu malam untuk ibadah. Dan bukan ibadah, bukan sebuah bid'ah. Yang dikatakan oleh Imam Al-Malibari yang ikuti gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, satu jenis sholat, misalnya sholat malam nisfu Sya'ban yang ada di akun di malam itu adalah memang tidak ada. Karena Nabi tidak mengajarkan yang demikian itu. Akan tapi kalau orang melakukan sholat 100 rakaat di malam itu bukan sesuatu yang terlarang jika niatnya adalah sholat-sholat sunnah seperti biasanya. Apakah itu sholat sunnah mutlak atau mengulang-ulang sholat hajat. Dan juga membaca Al-Quran biasanya dilakukan oleh orang-orang. Membaca Al-Quran apakah surat Yasin 3 kali itu boleh. 10 kali juga boleh. Biasanya 3 kali untuk panjang umur. Yang pertama, yang kedua untuk tambah rezeki. Yang ketiga agar kuat iman. Mungkin ada yang lupa, biar suaminya tambah cinta, doain tambah lagi, atau istrinya tambah baik, doain yang keempat, tambah lagi yang kelima, anaknya biar ini, keenam, ini, tujuh, rezekinya biar lancar. Karena bukan terbatas hanya tiga itu. Sebab apa? Intinya, di malam itu kita memperbanyak ibadah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa nanti malam insya Allah di tempat, empat tempat. Khusus putri, itu lebih tepat untuk dilakukan di sini, ada di pesantren Al-Bahjah. Karena anak-anak putra tidak ada yang di sini nanti, kecuali yang jaga saja. Kemudian Masjid At-Taqwa, kemudian Masjid Uru, dan juga Al-Bahjah 2 yang ada di Buyut. Mana yang lebih dekat? Mangga, silahkan untuk dikunjungi, didatangi. Dan kami himbau bagi ibu-ibu atau adik-adik putri kami yang tidak ada yang menemani, maka lebih baik berdoa di dalam rumah saja. Jangan memaksakan diri keluar rumah yang bertentangan dengan kehormatan seorang wanita mulia, kecuali ditemani oleh bapak, saudara, atau rombongan wanita-wanita mulia yang bisa dijamin aman. Akan tapi pun demikian harus bersabar jika melakukan salat itu sampai pagi keluarnya. Jangan jam 2 malam, 3 malam jalan-jalan ya. Perempuan tidak mulianya, tidak terhormat. Ini saja himbauan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi ada kutub, ada dua apa kutub ekstrim. Yang satu mui amalan-amalan nisfu Sya'ban yang sebagian ulama mengatakan itu tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi lain ada yang mengingkari 100% puasa Sya'ban bid'ah, malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Ini kutub ekstrim yang tidak boleh kita dengar dan kita ikuti. Karena nisfu Sya'ban adalah memang malam-malam mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Mari kita lanjutkan membaca hadis Nabi bil barakah, karena malam pada pagi hari ini kami akan menjelaskan atau membaca atau menjelaskan tentang puasa ya. Maka nanti ringkas saja membaca hadisnya, insyaallah nanti akan kita perbanyak dengan membaca membicarakan tentang puasa, bagaimana puasa yang baik, minggu depan masalah tarawih dan seterusnya. Allah alam. Mangga silakan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila an qala fi babi bad'il adan an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulul yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fis salati. An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulul yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fis salati. An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulul yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fis salati. Ada laporan, soundnya ada masalah. Laporannya sekarang untuk apa laporannya? Sound tua kecil artinya ada masalah. Kenapa laporannya sekarang? Jadi laporan sekarang tidak diterima. Mestinya laporan tadi jauh-jauh agar dibenahi sama teknisinya. Laporan dengan saya dikirim surat, soundnya ada masalah. Tidak diterima yang demikian itu. Nah. Jangan laporan sekarang, laporan tidak sah sekarang. Satu jam sound nyala, kenapa masih ada laporan lagi seperti itu? Gejala kepermasalahan ini selalu masalah sound lagi. Coba nanti berdiri ngadep, setelah ini langsung ngadep ke Buya. Tugasnya sound ngadep ke Buya langsung. Kemarin suruh ngadep, tidak ngadep. Jadi karena banyak orang, jangan sampai khidmah kita kurang. Ada yang tidak kedengaran di sana. Ini masalah kesalahan adalah laporan saat ini. Sudah punya bicara, ada laporan. Tawaknya terkadang gangguan. Loh, sekarang bagaimana? Mohon maaf ini. Mohon maaf para hadirin, hadirat, jika banyak pelayanan-pelayanan yang kurang. Tolong anak-anak yang besar perhatikan masalah ini. Kontrolnya siapa? Kontrolnya yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin al-anqal. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu hadis diriwayatkan dari Sayyidina Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Sahl. Amin. Ibn Sa'd. Qala, beliau berkata, kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-jusra fi as-salati. Kana an-nasu, ada orang-orang pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, pada zaman dulu, pada zaman Nabi, yu'maruna, mereka diperintahkan. Ayyadu ar-rajulu, hendaknya seorang laki-laki di dalam salat meletakkan al-yadal yumna, tangan kanannya, ala dhira'ihi al-yusra, di atas. Mana di atas di sini adalah nisbi, dinisbatkan kepada posisi tangan itu sendiri. Jadi kalau ini tangan, ini bawah, ini atas. Jadi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Begini, bukan begini nanti. Karena ini nisbatnya kepada tangan. Jadi atas itu sebetulnya yang mengiringi bagian punggung. Jika itu ular, itu atas punggung. Kalau manusia, kepala begini. Sesuatu yang tidak berdiri, maka atasnya adalah yang mengiri kepada punggungnya. Jadi nisbi. Jadi jangan sampai salah paham, nanti meletakkan tangan kanannya di atas lengan pergelangan tangan kirinya. Lalu begini. Bukan begitu. Jadi atasnya dinisbatkan kepada tangan itu sendiri. Jadi di atasnya begini. Fisholati, di dalam sholat. Jadi ini akan kita lanjutkan. Kemarin kita sudah tahu bahwasanya bagaimana takbir yang benar sesuai dengan dada, ini juga benar. Allahu Akbar. Akhirnya sudah kita jelaskan kemarin, jika digabungkan hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, maka yang lebih tepat adalah tangannya, telapak tangan bagian atasnya seiring dengan telinga, kemudian telapak tangan bawahnya seiring dengan pundak. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim kemarin. Kemudian sekarang kita lanjutkan, setelah Allahu Akbar diturunkan, ini ada perbedaan madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sebagian mengatakan tidak diletakkan di sini, irsal, dilepas. Tapi madhab jumhur ulama diletakkan, tidak dilepas, tapi tangan kanannya diletakkan di atas, tangan kirinya dinisbatkan kepada tangan, jadi ditumpangkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, ثم وضع يده اليمنى, kemudian meletakkan tangan kanannya, على ظهر كفه اليسرى, di punggung telapak tangan yang kiri. والرزغي, ini rezeki itu antara telapak dan lengan, pergelangan ini. والسائدي, lengan. Jadi telapak tangan kanannya itu menumpang di telapak tangan kirinya, di pergelangannya dan di lengannya. Artinya ngambil bagian lengannya sedikit, ngambil bagian pergelangannya, ngambil telapaknya. Ini hadis ini dikatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah. Kemudian setelah itu, intinya adalah bagaimana tangan ini diletakkan. Bukan begini ya. Nah, ayo siapa yang gini? Yang sudah ditegur kemarin, yang ditegur lagi. Yang Allahu Akbar yang begini itu gini tuh. Nah, rosyad lagi nih. Nah, jadi Allahu Akbarnya benar, kemudian jangan begini. Kan? Ya sah-sah saja sih. Sah, ini karena ini masalah sunnah nih. Pergelangan tangannya. Dalam hadis lain, kemudian letaknya di bagian mana? Apakah di atas perut atau di atas dadanya? Ini ulama berbeda pendapat berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sayyidina Wa'il disebutkan bahwa wada'ahuma 'ala sadrihi, Nabi meletakkan kedua tangannya setelah takbiratul ihram di atas dadanya. Dada. Dan Imam Bazzar meletakkan 'inda sadrihi, bukan di atas tapi pas di dadanya. Dalam ziyadahnya Imam Ahmad, ada Imam Ahmad punya musnad, ada tambahnya. Akan tapi ini sangat lemah. Wada'ahuma tahta surrati, diletakkan di bawah pusatnya. Maka yang paling tepat dikatakan oleh para ulama di atas pusat. Sebab kalau di atas pusat itu pasti kena dadanya. Jadi bukan di atas dada lalu begini. Lagi-lagi nisbatnya ke dada. Sama di atas tangannya bukan begini. Ya. Kalau dikatakan di atas tangannya bukan seperti ini. Tapi di atas tangan kirinya itu begini, numpang. Lah kalau di atas dadanya itu berarti nisbat, bukan di atas dadanya lalu taruh di lehernya, Allahu Akbar begini. Akan tapi di atas dadanya nisbatnya kepada dada sendiri. Jadi tumpangkan di dadanya. Ah. Ini karena ini dada. Dia itu manjang antara pusat ke atas sedikit, tulang rusuk, tulang ini, kemudian ke atas ini adalah dada. Jadi kalau ada yang begini sah, di begini pun juga sah. Jadi ini asalah, banyak makan tapi yang lebih tepat adalah bukan di bawah pusat, sebab yang mengatakan di bawah pusat itu hadisnya dikatakan oleh para ulama, isnadnya yang lemah. Jadi di atas pusat, kalau sudah di atas pusat pasti kena dadanya. Itu saja, Allahu Akbar, langsung. Ini sudah tepat. Di atas pusat, ini di atas pusat, ini di atas dada. Ini di atas dada, bukan di bawah dada. Kita tidak bicara. Ini di atas, ini sudah di atas dadanya, sudah kena. Bukan di atas dadanya, maksudnya tadi seperti di atas tangan bukan begini, maka di atas dada pun bukan begini. Ada yang begini ya? Ada atau tidak? Ada sebagian yang berlebihan memahami di atas dadanya seperti itu. Baik, apapun bentuknya itu adalah sunnah, tapi sebaiknya kita sempurnakan sunnah kita adalah dengan seperti itu. Kemudian ada suatu ketika Nabi melihat satu orang, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud itu begini dibalik. Tangan kirinya yang di atas, lalu oleh Nabi dipindah. Tangan kanannya yang ada di atas. Kemudian seperti ini, memegang tangan kirinya. Ini adalah yang paling tepat cara untuk melakukan sholat. Meletakkan tangannya waktu sholat setelah takbiratul ihram. Ini satu-satu ya. Jadi kita belajar hujahnya satu-satu diambil dari kitab Sahih Bukhari. Ini saja yang bisa untuk mukaddimah hadis At-Tajridus Sharih. Kemudian, adapun perbedaan ulama di dalam hal ini, misalnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, termasuk yang diambil oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, itu apakah setelah takbiratul ihram langsung meletakkan ke dada atau diturunkan dulu? Menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, setelah takbiratul ihram langsung diletakkan di atas dadanya. Menurut madhab Imam Malik dan juga yang diambil oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali adalah Syafi'i juga, pengikut madhab Imam Syafi'i, termasuk ulama besar di dalam madhab Imam Syafi'i. Dan juga ini sama dengan Imam Malik, sampai Imam Ghazali itu dituduh atau diaku oleh madhab Malikiyah kalau Imam Ghazali itu pindah madhab Malik. Orang besar direbutkan, kalau kita enggak ada yang rebut ya. Jadi Imam Ghazali itu umat madhab Malikiyah mengatakan Imam Ghazali pindah madhab kepada Imam Malik, termasuk masalah telinga, masalah air, banyak sekali. Imam Malik itu berbeda dengan madhab Imam Syafi'i, termasuk di dalam hal ini Imam Ghazali sama dengan Imam Malik, diturunkan. Tapi madhab Imam Syafi'i tidak, jadi langsung diletakkan di atas dada. Sudah jelas ini masalah sholat satu bersatu, hujahnya adalah ini. Baik, kita lanjutkan masalah puasa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan kami himbau yang punya buku tidak usah dilihat. Yang punya buku puasa praktis tidak usah dilihat, dilihatnya di rumah saja. Kami akan hadirkan secara ringkas, cepat, supaya ada gambaran tentang puasa agar sempurna puasa kita nanti. Ada 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Kita mulai dari 9 orang yang boleh berbuka puasa. Ini mohon sekaligus dihafal di majelis ini, jangan sampai ditunda. Kalau bisa tuh menghafal di majelis, jadi langsung hafal, nanti enggak usah membaca lagi, sebab membaca lagi belum tentu sempat. Orang yang boleh berbuka puasa artinya ya jangan dipaksa berpuasa mereka itu. Orang yang boleh berbuka puasa ada 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama dan yang kedua ini dibuat sepasang-sepasang agar mudah di dalam menghafalnya. Yang pertama dan kedua, yang pertama adalah anak kecil yang belum baligh. Yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dan orang gila kurang lebih sama-sama kurang akalnya. Yang ketiga dan keempat nanti akan kita jelaskan syarahnya. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah orang sakit. Yang keempat adalah orang tua. Orang sakit dengan orang tua kurang lebih. Sebab orang tua itu penyakit. Penyakit tua, penyakit yang enggak ada obatnya. Ya. Sama tua itu kayak penyakit-penyakit tua. Jadi orang tua dan orang sakit digabungkan jadi satu. 3 dan 4. Yang kelima, sendirian. Boleh ditaruh di belakang, boleh ditaruh di tengah. Sendirian. Yaitu musafir, orang yang bepergian. Orang yang bepergian dengan syarat-syaratnya nanti akan dijelaskan, dia tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kelima dan keenam, keenam dan ketujuh, dua, adalah orang haid dan orang nifas. Orang haid tidak wajib berpuasa, orang nifas tidak wajib berpuasa. Bahkan kalau berpuasa malah maksiat. Yang kedelapan dan kesembilan adalah orang hamil dan orang menyusui. Baik, hafalannya jelas ya. Yang pertama anak kecil dengan orang gila. Yang ketiga keempat orang sakit dan orang tua. Yang sendirian siapa? Musyafir. 6 dan 7 orang haid dan nifas. 8 9, tolong diikuti biar hafal. Jangan bengong, kalau bengong dijamin tidak faham. Jadi kalau fikih itu tidak faham dijamin tidak senang. Makanya kalau ngajar fikih anak-anak, khususnya anak-anak santri, kalau ngajar itu yakinkan bahwasanya yang diajar itu nyambung. Jangan sampai tidak. Kalau yang diada tidak nyambung, ketinggalan satu langkah saja, akhirnya ogah-ogahan ngikuti pelajaran selanjutnya. Jadi jelas ya hafal ya? Paham jelas. Jadi itu, kita rinci satu persatu dari yang pertama. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Akan tetapi wajib bagi orang tua untuk mengajarinya puasa kalau sudah usia tamyiz 7 tahun. Wajib kita mengajarinya, biarpun mohon maaf puasanya belum sempurna. Jadi puasa beduk bagi bapak-bapak enggak ada. Bagi ibu-ibu enggak ada, tapi bagi anak kecil puasa beduk. Bisa saja sahurnya 3 kali. Enggak apa-apa, namanya anak kecil diajari puasa, malamnya dibanguni. Jadi mohon ibu jangan alasan kasihan, tapi anaknya dibiarkan dibanguni di malam hari agar tahu itu namanya sahur. Dan itu ibadah, dibanguni sebentar, nak, ayo bangun sahur. Biarpun besok minta sahur lagi pagi-pagi enggak apa-apa. Jadi namanya mendidik, awal-awal seperti itu. Jadi malam harinya diajak sahur, dia bangga diajak sahur. Pagi-pagi kok kelihatan bingung, dedek, pokoknya kalau lapar ngomong, nanti kita sahur lagi. Tapi kalau enggak ngomong enggak boleh. Diajari jujur juga, diajari disiplin. Selagi waktu berpuasa, biarpun 3 jam tidak boleh nyentuh air, enggak boleh berbohong. Akhirnya jam 8 kok rasa lapar, dia bingung, dedek lapar ya? Iya. Kalau begitu kita sahur lagi. Boleh sahur, tapi setelah sahur enggak boleh makan lagi ya. Habis jam 8 makan lagi. Niat puasa ya. Pokoknya enggak boleh makan. Jam 12 kelaparan enggak apa-apa. Namanya anak kecil didiknya. Tapi waktu dianggap puasa, dia diajari jujur untuk tidak makan dan tidak minum. Sebab dia belum wajib, tapi kita wajib mendidiknya. Jangan mentang-mentang tidak wajib lalu orang tua membiarkannya, itu dosa. Dikiaskan dengan sholat. Kalau sholat muru auladakum bisholati inda sab'in, perintahkan anakmu untuk sholat waktu mereka umur 7 tahun. Lah kalau anak 7 tahun ternyata mau menyempurnakan puasanya, bagus. Bagus, diajari yang benar puasanya dan diajari kejujuran. Makanya jangan kalau melanggar langsung dihantar, karena masih belum wajib dia diajar nih. Makanya dia bohong. Minumnya di kamar mandi nanti. Jadi dididik kejujuran. Jadi dedek harus jujur, kalau lapar ngomong. Nah kalau ngomong namanya anak belum wajib, ya dibimbing, dimakan. Tapi niat lagi nanti puasa sayang ya, gak boleh minum, gak boleh makan setelah makan ini. Ya sudah, berlatih. Nanti akhirnya terbiasa. Mungkin pertengahan bulan sudah bisa puasa penuh. Dan begitu seterusnya. Sehingga di saat mereka balik nanti, maka mudah untuk melakukan puasa. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila batal puasanya, baik gila disengaja atau tidak disengaja. Cuman kami pikir-pikir, adakah gila disengaja? Wong orang dibilang gila saja marah, kok ada gila disengaja? Ya mungkin saja. Jadi gila itu membatalkan puasa. Bahkan orang gila tidak wajib berpuasa. Ya. Jadi enggak dosa dia. Tidak sholat tidak dosa. Orang gila tidak sholat tidak dosa, tidak puasa tidak dosa. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengen tidak sholat tidak puasa tidak dosa, maka menjadilah orang gila. Atau dibalik, sudah gede dewasa kok tidak puasa tidak sholat, berarti dia masa gila. Semoga tidak gila lah. Baik, itu jelas ya. Orang gila tidak wajib berpuasa karena tidak punya akal, tidak paham khitab, tidak bisa dianggap sebagai orang mukallaf. Yang ketiga adalah orang sakit. Yang keempat adalah orang tua. Sakit di sini adalah harus dijelaskan. Sakitnya adalah sakit yang memberatkan untuk berpuasa. Jangan sampai dengar kalimat sakit boleh berbuka puasa langsung ketawa-ketawa. Kenapa? Saya besok tidak puasa. Kenapa? Saya sakit. Sakit apa? Sakit jerawat. Bukan begitu. Jadi sakit yang ada hubungannya dengan yang ada pengaruhnya gara-gara berpuasa. Mungkin ada 3 model. Mungkin dengan berpuasa dia akan mati karena dia punya penyakit. Atau yang kedua, dengan puasa penyakitnya tambah parah. Yang ketiga, atau dengan puasa penyakitnya lama sembuhnya. Siapa yang boleh berkata seperti itu? Adalah yang pertama dokter. Yang bisa dipercaya dokter yang beriman. Yang kedua pengalaman dirinya sendiri. Jadi ada hubungannya dengan pengalaman dirinya dan dokter. Kalau kata dokter, ibu jangan berpuasa dulu, bapak jangan puasa dulu, demi kepulihan penyakitnya. Kalau ibu puasa lama sembuhnya, maka boleh didengar kata-kata dokter tersebut. Atau pengalaman ibu masing-masing. pengalaman para bapak, itu pengalaman bisa dianggap. Jadi yang bisa didengar adalah dokter dan pengalaman diri sendiri. Selain itu enggak boleh. Baik, yang keempat. Yang keempat adalah orang tua. Orang tua pun bukan sekedar, wah saya orang tua, punya anak tiga kan namanya orang tua. Bukan, orang tua di sini adalah yang ketuaannya itu menjadikan dia berat untuk berpuasa. Tidak ada batasan umur. Sebab ada orang yang biarpun masih umur 60, fisiknya sudah rusak. Sehingga berat untuk melakukan ibadah-ibadah karena mungkin masa muda-mudanya terlalu banyak penyakit. Ada orang umur 80 tahun ternyata masih seger bugar. Jadi yang maksudnya ukuran tua ini adalah dengan ketuaannya itu menjadikan dia berat untuk berpuasa. Misalnya ada punya nenek, kita punya nenek, itu kalau tidak puasa itu bisa jalan-jalan ke sana. Tapi giliran puasa itu di kursi terus. Maka tidak wajib berpuasa. Maka haram hukumnya kita memaksa orang tua seperti ini untuk berpuasa. Beda dengan sholat bisa dilakukan dengan cara apa saja. Tapi kalau puasa ini urusan lapar, mungkin tambah lemah fisiknya orang tua tersebut. Jadi yang dimaksud tua ini adalah tua yang dengan ketuaannya itu mempengaruhi fisiknya di dalam berpuasa. Semakin lemes dan sebagainya. Maka itu boleh. Tidak wajib. Tidak boleh kita mewajibkan orang tua tersebut berpuasa. Yang kelima adalah bepergian. Tentunya syarat yang paling jelas ada dua. Biarpun nanti ada tambahannya. Orang bepergian boleh berbuka, syarat yang paling penting ada dua. Yang penting dulu ada. Adapun syaratnya bepergiannya tidak maksiat itu insyaallah lah ahli iman, bukan bepergian memaksiat. Masa ada jamaah mau pergi ke Semarang niat menyuri, enggak ada ya. Niat mau zina, enggak ada. Makanya enggak usah kita bahas. Yang syarat yang paling penting ada dua. Yang pertama, perjalanan yang kita tuju adalah mencapai 84 kilo. Asalkan perjalanan yang kita tuju sudah lebih dari 84 kilo. Yang dituju. Yang kedua adalah, di pagi hari menjelang subuh, waktu subuh masuk, kita sudah keluar dari perkampungan kita. Syarat yang pertama, jaraknya 84 km yang dituju. Semarang misalnya. Ibu pengen bapak pengen pergi ke Semarang. Syarat yang pertama. Yang kedua adalah, waktu subuh, kita sudah meninggalkan kampung halaman kita. Sudah keluar dari kota kita. Misalnya kita sudah ke Brebes. Adzan subuh waktu di Brebes. Berarti adzan subuh waktu di Brebes, kita menemui waktu sahur di Brebes. Maka saat itu kita boleh berbuka puasa. Karena apa? Di hari itu kita sudah keluar dari kampung kita. Tapi kalau pagi hari kita masih di sini, jam 10 baru berangkat, berarti pagi harinya masih puasa. Wong kita di rumah harus puasa. Maka harus dilanjutkan puasanya. Ini menurut pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Berbeda dengan pendapat lemah dari madhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Siapapun yang keluar, kapan waktunya tetap boleh berbuka. Tetapi ayo kita berpegang kepada pendapat yang dikukuhkan oleh madhab Imam Asy-Syafi'i, enggak ada masalah-masalah ini. Karena bukan sesuatu yang berat kayaknya. Jadi berangkatnya pagi baru boleh. Tapi kalau siang, berangkatnya siang tidak diperkenankan. Itu syarat yang kedua, waktu subuh kita sudah tidak ada di tempat. Itu saja, itu gambarannya seperti itu. Makanya kalau nanti di Tegal 2 hari, besok harinya boleh berbuka? Boleh, karena di hari yang kedua kita tidak di kampung kita. Tegal bukan rumah kita. Baru kapan kita tidak boleh berbuka? Ini orang sering. Baru kapan kita tidak boleh berbuka? Tidak boleh berbuka kalau kita sudah sampai tujuan dan niat kita tinggal di tujuan tersebut lebih dari 4 hari. Misalnya ibu pengen pergi ke Semarang 7 hari di sana. Niat pengen di rumah anaknya para bapak 7 hari. Maka Anda boleh berbuka hanya di sepanjang perjalanan saja. Mungkin di Tegal 2 hari, di Pemalang 2 hari, di Kendal 2 hari, baru setelah itu masuk Semarang. Jadi mulai Anda memasukkan Semarang, tek kaki Anda di Semarang, di rumah anak Anda, Anda sudah tidak boleh mengqasar sholat, dan Anda pun tidak boleh berbuka puasa esok harinya. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena Anda sudah niat mukim. Jadi yang namanya mukim itu orang niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, 4 malam. Jadi kalau ibu niat tinggal di Semarang lebih dari 4 hari, cukup menginjakkan kaki di Semarang, itu sudah tidak boleh mengqasar sholat. Puasanya besok harinya sudah wajib. Kesalahpahaman santri ngantuk, jamaah ngantuk, kalau sudah masuk ke tempatnya itu masih mengqasar sholatnya, katanya Pak belum sampai 4 hari. Padahal dia niatnya sudah 7. Jadi niat itu yang menjadikan dia masuk ke tempat tersebut sudah tidak boleh mengambil kemurahan rukhsah. Ada sebagian salah paham. Mungkin datang ke tempat ini, kenapa kok masih mengqasar sholat? Kan belum 4 hari. Tapi tujuannya kan 10 hari. Iya, tapi kan belum 4 hari. Itu salah. Jadi kalau siapapun yang ingin tinggal di sebuah negeri, sebuah tempat, lebih dari 4 hari, cukup menginjakkan kaki di tempat itu, dia sudah disebut sebagai mukim. Karena mukim itu orang yang niat tinggal lebih dari 4 hari. Baik. Itu harus difahami, kesalahpahaman ini banyak terjadi. Bahkan bukan di kalangan orang awam saja, yaitu tadi Ustadz ngantuan itu ya. Di sini enggak ada yang ngantuan insyaallah. Kemudian yang ke-6 dan ke-7. Yang ke-6 adalah haid. Haid adalah membatalkan puasa. Sekaligus bagi orang yang haid tidak boleh berpuasa. Pertanyaan untuk ibu-ibu, ibu-ibu selama haid ini puasa tidak? Kok separuh tok yang ngomong? Ibu kalau haid puasa enggak? Jelas, itu sudah ilmunya. Cuman dijelaskan di sini saja. Jadi orang haid tidak berpuasa, bahkan bukan saja tidak berpuasa, berarti tidak boleh, bukan saja tidak wajib berpuasa, tapi haram berpuasa. Ya, orang nifas pun sama. Jadi kapan darah haid keluar, batallah puasa. Contoh haid pinter. Ibu puasa seharian sama suaminya, akhirnya menjelang buka duduk berduaan dengan suami di hidangan yang sudah disiapkan. Tinggal nunggu buka, 3 menit lagi buka. Rupanya ibu, suaminya ini orang yang soleh, tidak ingin istrinya tidak berpuasa, pengen istrinya adalah orang yang berpuasa. Jangan membuat gerakan yang menjadikan konsentrasi orang berubah. Air tidak boleh diedarkan waktu ini. Jadi tidak boleh membuat gerakan-gerakan karena orang terganggu konsentrasinya, alatnya. Tidak ada selebaran dibagi, tidak ada kertas dibagi, tidak ada minuman dibagi, tidak ada ini. Bahkan di dalam majelis seperti ini tidak disunahkan salaman kalau baru ketemu. Malah makruh, tidak usah salaman. Sama dua hal, tidak disunahkan bersalaman di saat ada majelis seperti ini, sama lagi makan. Kalau lagi makan enggak usah salaman, langsung duduk ikut mah ngerepoti makan gini-gini nanti ya. Sama majelis, jadi ibu-ibu yang datang terlambat enggak usah salaman, langsung duduk saja. Sebab ganggu salaman, orang lagi konsentrasi toleh. Paham tim semuanya harus. Jadi tidak boleh ada gerakan-gerakan yang menjadikan konsentrasi orang berubah. Ini sudah berapa kali juga disampaikan ya. Baik. Ibu sama suami mau buka. 3 menit sebelum berbuka. 3 menit sebelum berbuka ini tiba-tiba seorang ibu kerasa. Maghrib kurang 3 menit. Kayaknya ada keluar. Dilihat di kamar mandi benar. Langsung saja buka duluan sebelum suaminya. Suaminya ngamuk-ngamuk. Kamu belum buka. Tenang aja. Sebab yang tahu sang istri sendiri. Kenapa? Haidnya itu membatalkan dia puasa. Jadi ibu biarpun kurang 1 menit azan kok keluar darah haid, maka puasanya apa? Batal. Bukan saja batal tadi, akan tapi puasa. Orang haid tidak wajib berpuasa. Tadi insyaallah dibahas masalah batalkan puasa. Orang haid tidak wajib berpuasa. Orang nifas tidak wajib berpuasa. Baik. Kemudian orang hamil juga tidak wajib berpuasa. Bahkan sebagian ulama mutlak. Baik dalam keadaan dia. Kebanyakan ulama mengatakan di saat ada kekhawatiran tentunya. Apakah kekhawatiran kepada dirinya atau kepada anaknya? Baik, digambangkan saja ibu, kalau orang hamil itu boleh berbuka. Dan orang menyusui pun boleh berbuka. Tidak wajib berpuasa. Jadi enak bu, maka jangan takut hamil bu. Hamil 15 mah kecil. Tidak apa-apa ibu makan yang enak di bulan Ramadan suaminya ya begitu. Kalau suaminya kamu enak makan, kalau memang kamu pengen makan gantian dong kamu yang hamil. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang hamil boleh berbu. Kalau mau memaksakan puasa pun sah. Kalau orang menyusui memaksakan puasa juga sah. Sudah 9. Baik dari 9 ini mana yang diqadha dan mana yang membayar fidyah? Mana yang diqadha? Makanya hafal dulu. Caranya begitu. Belajar fikihnya begitu. Jadi langsung hafal. Ingat, yang pertama anak kecil, kedua orang gih, yang ketiga orang sakit, keempat orang tua. Yang kelima siapa? Musafir. 6-7 haid dan nifas. 8-9 hamil menyusui. Baik, siapa yang mengqadha dari semua itu dan siapa yang membayar fidyah? Ada qadha dan fidyah. Anak kecil kalau sudah dewasa tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ya kan, anak kecil pernah suruh qadha? Bayarkan fidyah? Enggak ada. Baik, orang gila sama, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Cuman gila ada dua di sini. Gila yang tidak disengaja tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Tapi orang yang membuat dirinya gila, tahu ini hanya itu berandai-andai saja. Orang sengaja menggilakan diri, tidak tahu ada pil gila diminum. Kalau orang gilanya dibuat-buat, maka dia wajib qadha. Cuman karaknya tidak ada sih orang pengen gila itu ya. Anggap saja ada orang gilanya disengaja wajib qadha, tidak wajib fit. Baik. Yang ketiga adalah orang sakit. Sakit ada dua. Yang pertama sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kata dokter, Masya Allah sabar, sabar. Kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh, tidak ada qadha. Kenapa? Gimana mengqadhanya? Oh, sembuhnya saja tidak. Ah? Maka sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka wajibnya fidyah saja. Ya, lah, tapi kalau sakitnya ada harapan sembuh, maka wajib kok tidak ada fidyah. Jelas ya? Orang sakit, mana yang mengqadha? Yang mengqadha dan mana yang bayar fidyah? Kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh, tidak ada qadha. Karena kalau suruh mengqadha ya enggak bisa, wong dia enggak harapan sembuh. Baru nanti bayar fidyah saja. Kemudian yang ketiga, orang sakit yang ada harapan sembuh, sakit ini besoknya sembuh, lusanya sembuh, nanti sembuh. Jika sakit yang ada harapan sembuh, tidak ada fidyah. Tapi langsung kok, tapi bayar wajib kok. Qadha. Baik, itu orang sakit. Sama orang tua. Kalau orang tua satu model. Orang tua ada harapan muda kembali? Enggak ada. Berarti kalau orang tua sudah berat untuk puasa, tidak ada qadha. Adanya fidyah. Itu harus gamblang segitu satu-satu kalau belajar ya. Ini jelas ya. Orang tua enggak pakai qadha. Iya, orang tua suruh qadha enggak? Ya Allah. Wah, itu langsung nanti. Tidak ada orang tua kodok, nanti muda lagi tahun 2016. Tidak ada. Jadi orang tua tidak ada kodok, berarti adanya fidyah. Dan fidyahnya boleh dibayar kapan saja. Kapan dia berbuka, fidyah boleh dibayar. Baik orang bepergian, wajibnya hanya kodok, tidak ada fidyah. Jelas ya, orang bepergian tidak ada kodok, tidak ada fidyah. Adanya kodok. Orang haid. Ibu gimana selama ini? Kodok. Ada fidyah? Enggak ada. Orang nifas? Qadha. Tidak ada? Nah, sekarang orang hamil ada modelnya. Ada 3 tingkatan. Orang hamil, kuncinya, asalkan ibu hamil itu khawatir jika berpuasa membahayakan dirinya, asalkan ada dirinya, maka berarti dimaafkan, benar-benar dimaafkan, maka wajibnya qadha saja. Tidak ada fidyah. Jadi begini, ada 3 macam. Seorang ibu, di saat ditanya, ibu kenapa tidak puasa? Aduh, kalau puasa melintir-melintir perut saya. Lapar. Dan lemes saya jadinya. Berarti ibu tersebut khawatir akan dirinya, maka dia boleh berbuka, nantinya hanya wajib qadha, tidak ada fidyah. Karena dia khawatir akan dirinya sendiri. Yang kedua, khawatir akan orang lain, tapi ada dirinya juga. Khawatir akan bayinya, tapi dirinya juga khawatir ya. Ditanya ibu, kenapa kok berbuka? Memangnya kasihan bayi? Ya kasihan bayi saya. Bayinya tak, kalau ibu gimana? Ya sama, saya juga kadang-kadang kalau sudah puasa gemeteran. Nah, berarti khawatir akan dirinya sendiri ada. Asalkan dirinya itu masih ada, maka wajibnya hanya qadha saja, tidak ada. Tapi jika ternyata ibu kenapa buka? Kasihan sang bayi. Kalau ibu sendiri gimana? Kalau saya sih tenang aja. Kan gitu ya. Berarti kasihan kepada bayi. Karena kasihan kepada bayi, berarti kasihan karena orang lain yang dikasihani, maka saat itu dia wajib qadha dan wajib fit. Wajib qadha dan wajib fit. Ya. Makanya ibu kalau hamil boleh membuka. Asal tapi ditanya, ibu kasihan karena siapa? Kasihan karena bayi saya, takut enggak sehat. Kalau ibu gimana? Kalau saya sih sehat benar sih. Berarti kasihan karena bayinya saja, karena kasihan hanya bayinya, dan dia tidak khawatir akan dirinya sendiri, maka wajib apa? Qadha dan fit. Tolong ibu nyambung, kalau enggak nyambung nanti sampai di rumah tetap bingung. Jelas itu. Dan orang hamil pun sama, orang nyusui pun sama. Jika dia khawatir akan dirinya sendiri, wajibnya, Pak, seorang hamil ini, kalau tidak nyambung terus ketinggalan terus ini. Semalam Bu yang ngajar sini rupanya teriak semuanya, berarti nyambung semuanya. Ini kalau tidak nyambung ketinggalan, yang salah gurunya. Jadi dari awal sudah harus nyambung, kalau tidak nyambung ini dijamin tidak hafal, tidak ngerti. Jadi kalau ibu hamil boleh berbuka puasa. Kemudian wajib qadha atau wajib fidyahnya dilihat. Kalau seorang ibu itu khawatir akan dirinya sendiri, wajib apa? Qadha saja, karena dirinya. Yang kedua, khawatir akan dirinya dan anaknya, wajib? Salah. Qadha saja, karena ada dirinya. Baru yang ketiga, khawatir akan bayinya saja, tapi dia tidak khawatir akan dirinya. Dirinya mah nyantai, khawatir akan bayi, khawatir akan orang lain. Wajib apa? Qadha dan fidyah. Kalau tidak ikut ngomong itu dijamin tidak paham itu, biarpun kelihatannya kesini matanya. Yang bengong itu makanya belajar konsentrasi ini. Padahal sudah kita gampangkan fikih gampang ini namanya. Mulai dari cara menghafalnya gampang, kemudian setelah hafal dirinci satu lagi. Diulang, anak kecil wajib apa, Bapak? Hah? Ini memang kelihatannya matanya tok ke sini. Ketahuan ini. Berarti ngaji setiap hari di sini cuma begitu ini. Jadi kalau anak kecil apa? Tidak wajib qadha. Tidak wajib. Langsung dibayangkan, iya benar. Dulu aku tidak mengqadha. Benar. Memang Bapak pernah qadha waktu kecil? Enggak. Jadi langsung ilmunya kebayang, enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah. Baik. Gila, masih ingat enggak Bapak waktu? Qadha enggak kalau orang gila? Tidak qadha. Fidyah? Fidyah? Tidak. Jelas kan? Musafir, musafir. Fidyah? Tidak. Tidak fidyah. Jadi cuman qadha. Baik, ini adalah orang sakit. Nah, ada dua. Orang sakit yang enggak ada harapan sembuh. Orang sakit enggak ada harapan sembuh? Fidya. Karena enggak ada harapan sembuh. Sama kayak orang tua. Orang sakit ada harapan sembuh? Qadha, selesai. Itu gampang. Orang haid? Padang diem ibu-ibu. Ibu kalau haid qadha ya? Bayar fidya? Enggak. Baik. Nifas? Itu ya harus paham betul. Kemudian kita lanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi fikih itu enggak boleh setengah paham. Jangan, yang punya buku enggak usah dilihat bukunya. Yang membatalkan puasa ada 9. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang yang kedua apa? Muntah dengan sengaja. Dibuat satu paket ya. Muntah itu urusannya mulut. Muntah urusannya mulut. Masih ingat urusan mulut. Maka Buya jejer dengan yang pertama. Mulut. Yang pertama memasukkan suatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan baik. Kemudian yang ketiga dan keempat, ini ada kemiripan, maka mudah dihafal. Yang ketiga adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Senggama biarpun tanpa keluar mani. Kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Biar mudah dihafal. Jadi harus hafal nih, gak boleh setengah. Jadi senggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa senggama. Kemudian yang 5, 6, 7 itu satu paket. 5, 6, 7 Haid, nifas, melahir. Bisa ngafal kira-kira? Haid, nifas, itu semua membatalkan puasa. Masih gak hafal. Kalau sudah ingat haid biasanya ingat nih. Kalau nifas biasanya ingat melah. Ada orang nifas tidak melahirkan? Gak ada. Makanya kalau gak hafal keterlaluan. Kebanyakan makan micin tuh. Sudah begini masih gak hafal. Baik, yang kedelapan adalah hilang akal. Satu. Yang kesembilan adalah murtad. Baik, kita rinci satu persatu. Tidak ada masalah, kita ulang sedikit. Masalah yang pertama, insyaallah ringkas saja. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima. Kita ulas sedikit, karena kemarin sudah dibahas. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lima, maksudnya lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Maka yang dimaksud memasukkan suatu ke lubang mulut, ini pembahasan yang paling detail. Karena apa? Kebanyakan problemnya di H nih. Ini jarang hidung, jarang telinga, jarang bermasalah. Paling bermasalah apa? Mulut. Maka memasukkan sesuatu ke lubang mulut itu membatalkan puasa. Tapi yang dimaksudkan memasukkan sesuatu ke lubang mulut itu adalah nelennya. Terserah yang ditelan apa. Nelen paku batal enggak? Hah? Batal sama. Jangan pikir bukan nelen, pikir nelen roti saja. Nelen paku juga batal. Peniti batal. Nelen kelereng batal. Paham ya? Jadi nelennya. Masih kemarin ingat kemarin bahwasanya kalau ibu-ibu memasukkan es krim ke dalam mulut batal enggak? Masih bingung bapak-bapak ini kayaknya. Memasukkan es krim ke dalam mulut tidak batal puasa. Asalkan jangan di... Yang ngenes itu orang sakit. Orang aneh itu siang hari panas-panas masukkan es krim ke dalam mulut. Enggak boleh ditelan. Tidak, bah. Tapi makruh. Masukkan permen ke dalam mulut batal enggak? Tidak, asalkan jangan ditelan. Harus jelas. Baik. Kemudian langsung dilanjutkan. Nelan ludah batal enggak? Karena biasanya ngomong tidak boleh ditelan langsung bicara ludah pusing. Wah, ludah enggak boleh ditelan juga dong ya. Jadi menelan ludah tidak membatalkan puasa seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu dengan tiga syarat. Tiga ini satu, dua, tiga. Masih ingat tiga? Niti, kalau ini berapa? Anak-anak TK, anak-anak ini berapa? Karena gemes takut tidak hafal, takut tidak tahu tiga ini. Ini tiga, nih itu dua, tiga. Apal tidak? Jadi syaratnya ludah ditelan tidak batal ada tiga. Nanti suruh nyebut keluar dua kadang-kadang. Coba sebutkan keluarnya dua. Padahal tadi ngomong tih. Karena gak mau menghafal ini. Makanya kalau ada santri. Mohon maaf kalau ada kiriman santri atau Ustadz Al-Bahja. Kalau ngajar kitab Safinah bawa buku laporkan ke sini. Di rotan itu nanti. Fathul Qorib pun kalau bisa gak usah bawa buku. Masa ngafal Fathul Qorib rukun-rukun begitu saja gak bisa. Ini ya keterlaluan ini. Sebetulnya Ustadznya juga begitu. Nanti kalau ngajar Ustadznya bawa buku ini di rotan. Ya kita rukun-rukun saja tidak bisa menghafal. Ini kan keterlaluan insyaallah. Jadi kenapa? Biar komunikatif dengan para jamaah. Dibiasakan seperti itu. Ada berapa tadi? Nah, jadi yang pertama ludahnya murni, belum campur sama es krim tadi. Jadi kalau ludah syaratnya ludah ditelan tidak membatalkan puasa, syaratnya ludahnya murni belum campur sama men, belum campur sama kopi, ya tidak boleh campur sama permen. Kalau sudah campur sama es krim ditelan batal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ludahnya sendiri. Kalau ludahnya tetangga batal puasanya. Wah, akhirnya mentang-mentang ludah tidak batal, akhirnya pesan wahai tetanggaku, kalau ludah tolong di baskom ini, akhirnya. Ditelan, salah. Ludahnya tetangga batal enggak? batal. Yang kedua harus ludah sendiri. Yang ketiga, ludah masih di tempatnya, di mulutnya. Kalau ibu bapak ada iseng mulai pagi hingga siang, ludah terus di gelas sampai dapat satu gelas penuh, kemudian ditelan, batal enggak? Karena ludahnya sudah keluar dari mulutnya. Jadi yang dimaafkan ludah murni, yang miliknya sendiri, yang ada di dalam mulutnya. Ulama itu enggak puas menjelaskan itu, takut salah paham lagi, takut ada yang telat lagi ngeliwet gitu ya. Makanya ulama jelaskan, kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sendiri sampai banyak, kemudian ditelan, batal enggak? Enggak, asalkan memenuhi tiga syarat tersebut. Ludahnya murni, miliknya sendiri, masih di dalam mulut. Selesai ya, baik. Kemudian masih ingat, berkumur, batal puasa enggak? Asalkan jangan. Sebab ada orang kumul nyambi, ambil nelen, bah. Kemudian juga kami himbau jangan kena was-was. Sebab ustadz yang ngerti ilmu pun masih was-was nih. Kalau habis berkumur, asalkan sudah dilepeh, dilepeh, dibuang 100%, maka dingin-dingin yang di dalam mulut itu dimaafkan. Tidak ada masa. Cuman biasanya pasti nih habis berkumur, ngeludah, ngeludah. Sudah kalau ngeludah tidak ganteng dan tidak cantik. Tetangganya yang gak nyaman, ngapain dia ngeludah, ngeludah terus. Makanya kalau habis berkumur sudah dibuang, gak usah ragu-ragu. Yang di dalam yang tersisa itu adalah dimaafkan. Asalkan ngelepehnya 100%. Berbeda jika bapak ibu ngelepehnya ada yang ditahan sedikit. Nah ya ditelan jadi bah. Batal. Asalkan sudah lepeh gak usah was-was, gak usah ngeludah-ngeludah. Gak manis tuh ngeludah tuh. Ya, gak enak ya. Itu ilmunya begitu, jangan kena was-was. Wah ini ustaz suka ada ustaz was-was. Mulai dari wudhu was-was, kumur was-was, sholat was-was, semuanya was-was, was-was, was-was. Was-was. Sama duit tok gak was-was, 100 ribu apal pasti itu. Gak was-was itu. Ini orang sakit was-was ini minta di rotan. Masih ada yang was-was di pondok. Nah, digantung kakinya taruh di atas tuh. Ingat ini, komando kalau was-was lagi langsung digantung kakinya taruh di atas. Karena itu merusak, tidak akan benar di dalam ibadah. Dia mikir sesuatu yang tidak ada, itu setan. Jadi was-was itu godaan setan. Kalau orang was-was didamin enggak usah Allah wabar sehingga semestinya dia merenungi bacaannya, dia ingat kakiku sudah kubasuh atau belum. Jangan orang-orang was-was sama orang gila. Kalau sudah wudu katanya belum wudu kan. Sudah takbir katanya belum tak. Allahu Akbar. Kalau mengatakan belum kan sakit itu. Orang gila itu. Jadi orang gila. Sudah wudu bilang belum. Sudah dibasuh katanya belum. Sudah niat katanya belum. Niat. Mohon maaf, ini mumpung di majelis yang mulia ini, yang punya was-was angkat tangan. Didoain nanti langsung sembuh. Sudah takut dibilang gila-gila, enggak enak Buya angkat tangan . Ya, nanti saya dibilang gila ini ya, jangan was-was. Baik. Begitu juga ya, jadi ingat kalau kita berkumur di dalam wudu tetap sunnah. Sunnahnya sesuai dengan sunnah 3 kali kumur. Selebihnya tidak sun. Maka berkumur wajar. Cuman nanti ada perbedaan. Kalau orang memasukkan es krim ke dalam mulut tidak batal tapi makruh. Jangan dimasukin. Sebab ada risiko. Kalau ternyata tertelan waktu orang main-main, beda tertelan di saat melakukan sunnah. Kalau berkumur dalam wudhu, sunnah. Jika tertelan, akibatnya beda. Kalau lagi main-main es krim, juga, ibu lagi masukkan es krim ke dalam mulut, tiba-tiba digigit kucing, ketelan itu es krim. Batallah puasa kita. Tapi berbeda, berkumur kan sunnah. Di saat kita berkumur, memasukkan air ke dalam mulut, tiba-tiba ada petir jeder, ketelan, itu rejeki. Tidak batal. Makanya nanti kalau berkumur nunggu ada petir. Dan ya, ketelannya tidak batal. Karena apa? Waktu itu berkumur hukumnya sun. Jika ketelan dimaafkan. Ketelan ya, bukan ditelan ya. Ketelan. Baik, selesai. Kemudian yang selanjutnya, lubang yang kedua adalah lubang hidung. Yang dimaksud lubang hidung adalah lubang yang nyegrak di saat, apa itu? Di saat kita masukkan air. Maksudnya kalau seandainya kita masukkan air ke lubang hidung, daerah yang terasa panas nyegrak, itulah daerah yang tidak boleh dimasuki. Kalau kita masukkan sesuatu ke sana, berarti batal puasanya. Memang biasanya, ini kalau orang belajarnya setengah-setengah, itu bisa pusing. Ada seorang istri pulang ke rumah itu muram wajahnya, ngomong sama suaminya muram. Kenapa Umi? Kenapa Ma? Kenapa Bu? Baru pengajian. Terus kenapa kok muram begitu wajahnya? Iya, hobiku tak tersalurkan. Kenapa? Masa masukkan suatu ke lubang hidung batal puasa. Terus? Terus gimana ngupil saya, Pak? Rupanya urusan ngupil. Tapi ngupil itu paling berbahaya, Bu. Sebab orang ngupil coba ditahan begini bisa heboh tuh. Coba ada anak kecil saja kalau mau ngupil ditahan kakinya bisa berantem sama ibunya itu. Sepele itu. Rupanya, Pak, dia salah paham. Jadi kalau pengajian ngobrol, ustadznya ngomong, kalau masukkan sesuatu ke lubang hidung batalkan puasa. Padahal ada terusannya. Akhirnya dia ngobrol, kebayang ngupilnya toh. Masukkan lubang hidung batal puasa. Jadi kamu setiap mau ngupil belok jemarnya batal puasanya. Belok lagi. Ya. Ini yang membatalkan puasa adalah masukkan ke lubang atas. Jadi kalau lubang bawah itu tidak membatalkan puasa. Jadi kabar gembira bagi yang hobi ngupil bahwa ternyata ngumpil ini tidak membatalkan. Jangan dianggap sepele, Bu. Kita di media banyak, Bu. Pertanyaannya itu selalu ada, heran itu. Jadi selama ini ada orang puasa enggak ngumpil ya. Itu makanya harus tegaskan begini. Subhanallah. Yaitu ngajinya sambil ngliwat, ngedengar begini langsung ke dapur. Nih, dapur. Mungkin ustadznya juga bisa salah di situ. Jadi ngumpil tidak membatalkan, Bu. Asal ngumpilnya di tempat yang wajar, bukan ngumpil di atas ya. Baik. Yang ketiga adalah lubang telinga yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang telinga ini. Dalamnya telinga itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Jadi kalau masih jari kelingking itu dimaafkan. Yang dijangkau jari kelingking itu dianggap luar. Jadi kalau mau korok kuping pakai jari kelingking tapi kelingkingnya murni, tidak ada kukunya yang lancip. Tidak ada kukunya yang lancip. Menghiam dan mungkin barangkali diingatkan bukan memiara kuku adalah mutlak, itu adalah makruh. Karena itu adalah bertentangan dengan al-fitrah, kesunahan untuk motong kuku setiap Jumat atau paling tidak jangan lebih dari 40 hari. Ada kukunya dipanjangkan untuk mudahkan korok kuping. Jadi itu batal karena ada tambahan kuku. Jadi kalau murni begini tidak batal. Itu menurut jumhur ulama madhab Imam Syafi'i. Tapi ingat, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah sama. Memasukkan suatu ke lubang telinga membatalkan puasa. Karena telinga ada nyambung ke dalam. Tapi madhab Imam Malik mengatakan tidak batal, termasuk diikuti oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tapi ibu ikut madhab jumhur saja. Kecuali mendesak ada sesuatu baru nanti. Ikut madhab Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau selagi masih normal-normal saja, ibu jangan korok kuping. Ikut jumhur ulama madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama Hambaliyah Syafi'i, Hanabilah Syafi'i, sama Hanafiyah, semua mengatakan memasukkan suatu ke lubang telinga adalah membatalkan puasa. Baik, sekarang kita lanjutkan lubang buang air kecil. Kalau seorang itu ada namanya huknah. Huknah itu bukan suntik. Huknah dulu itu misalnya, atau huknah itu memasukkan sesuatu atau meneteskan sesuatu ke, intinya pokoknya gini, memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan. Seorang laki-laki masukkan obat, teteskan ke lubang kemaluan, itu batal puasa. Seorang wanita, ada sebagian wanita melakukan pengobatan memasukkan kapsul ke lubang kemaluan, itu batal. Jadi batal masukkan sesuatu ke lubang kemaluan adalah membatalkan puasa. Harus tahu ini. Jadi jangan sampai ini kita masuk. Maka dari itu, kalau mohon maaf bagi wanita yang beristinja habis buang air kecil, jangan melakukan satu kesalahan misalnya karena was-was. Ada sebagian wanita was-was. Ini was-was itu ngerusak memang. Sehingga di saat ia was-was, di saat ia beristinja, orang was-was ini, dia tidak terima. Membersihkan tidak cukup dengan perut jemari sampai dimasukkan ke dalam, mungkin pakai sabun segala macam. Sampai sabunnya masukkan ke dalam, itu akan menjadi sebab tertinggalnya bakteri sehingga akan menjadi kotor di situ, jamur dan sebagainya, sehingga muncul keputihan dan lain sebagainya. Akan tapi wahai para wanita, cukuplah engkau basuh dan engkau bersihkan dengan perut jemarimu, menjangkau bagian yang terbuka di saat jongkok. Itu para ulama berkata seperti itu. Ini majelis mulia. Cukup dengan perut jemari, sudah. Tidak usah ragu-ragu. Jadi perut jemari masuk ke dalam itu tidak masalah. Karena perut saja. Jadi yang dijangkau perut jemari tidak membatalkan puasa. Ini yang dijangkau perut jemari tidak membatalkan puasa. Dan sampai di situ saja yang semestinya kita bersihkan. Baik, sama lubang belakang pun juga begitu. Awas. Jangan sampai di saat membersihkan, dibelokkan jarinya, dimasukkan ke atas, maka itu batal. Baik. Yang kedua ini, ini lima, memasukkan suatu ke salah satu lubang lima. Mulut, hidung, telinga, buang, tempat buang air kecil, tempat buang air besar. Memasukkan sesuatu ke lubang mata batal puasa enggak? Masih bingung ragu ini. Kayaknya enggak ngerti lima kayaknya. Ini lima tuh nih Bu, anak-anak TK. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mulut, hidung, telinga, buang air kecil, buang besar. Mata enggak ada. Masukkan satu ke lubang mata batal enggak? Masih kurang kompak. Batal enggak? Selesai. Jadi kalau pengen makan es krim pakai mata saja itu enggak batal. Jelas ya, takut-takut kalau tidak digitukan. Baik, muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, muntah dengan sengaja dengan macam-macam cara. Misalnya menyogok tenggorokannya sampai keluar. Atau mencium bau yang busuk, langsung muntah. Melihat sesuatu yang menjijikkan sengaja, kalau dia melihat bakal muntah. Atau malah dipentelengin begini. Muntah, batal. Makanya muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Tapi kalau muntah tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Syaratnya satu, tidak boleh nelen ludahnya sebelum berkumur. Jadi kalau habis muntah Bu, tolong kumur agar puasanya sah. Misalnya mabuk di kendaraan muntah, tidak batal. Asalkan jangan nelen ludah, kecuali berkumur dulu dengan air yang suci mensucikan. Kumur dibuang. Kenapa harus berkumur? Karena mulut yang kena muntahan itu menjadi najis. Kalau belum berkumur berarti najisnya berkumpul dengan ludah, maka ludahnya sudah tidak murni lagi. Jadi kalau ludah tidak murni telah berkumpul bercampur dengan najis, kalau ditelan bagaimana? Batal. Jadi ingat, lidahnya tidak murni lagi. Selesai. Kemudian yang ketiga, bersenggama dengan sengaja. Dan ini ada hukumannya, kalau bersenggama dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, itu akan kena kafaroh. Tolong dibaca nanti, kita tidak akan bicara itu dulu. Kita biar gampang dulu, ini selesai. Yang batalkan dulu. Ada di bukunya yang jelas. Bukunya tidak usah dibaca, baca saat ini. Bacanya nanti di rumah. Bersenggama dengan sengaja, ada ukurannya. Bagi kaum laki-laki sudah dianggap batal puasanya adalah jika dia itu, mohon maaf, ini majelis mulia, sudah memasukkan kepala kemaluannya saja, tidak sampai semua batang kemaluannya, cukup kepala kemaluannya. Jika masuk ke kemaluan istri, itu sang suami baru batal atau sudah batal. Tidak harus semua kemaluannya. Jadi baru kepala kemaluannya kemudian tidak jadi melakukannya, puasanya sudah batal. Bagi seorang wanitanya tidak harus kepala kemaluan suaminya, sebab masih ingat bab yang tadi, memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan. Artinya biarpun baru separuh kepala kemaluan sudah batal bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki batal. Baik, ini memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan. Kaidahnya adalah membatalkan sesuatu yang menjadikan dia wajib mandi. Mohon maaf, bukan kerjaan orang mulia, dari jalur belakang. Sama, batal. Bagi yang digauli batal enggak? Batal juga karena kemasukan lubang belakangnya. Jelas ya? Baik. Ini jadi masukkan suatu ke lubang bersenggama dengan sengaja. Biarpun tanpa keluar bersenggama, tidak keluar mani, tetap wajib, tetap batal puah dan hukumannya gede. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Mohon maaf, dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Keluar mani dengan sengaja ada yang halal, ada yang haram. Mengeluarkan mani dengan sengaja yang haram adalah dengan menggunakan tangannya sendiri. Tapi kalau seorang suami atau seorang istri mencari kepuasan dengan tangan pasangannya, seorang suami mengeluarkan mani dengan tangan suami istrinya adalah tidak haram. Cuman di saat bulan puasa, hukumnya membatalkan keluar mani dengan sengaja, batal puasanya. Baik dengan cara haram atau halal. Mengeluarkan mani dengan sengaja, batal puasanya. Tapi kalau keluar maninya tidak sengaja, mohon maaf, ada lagi tidur siang, tiba-tiba mimpi basah. Mimpi bersenggama, dilihat ada cairan. Maka keluar air mani di saat itu tidaklah batal puasanya. Kenapa? Keluar maninya tidak sengaja. Jadi ingat, keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Jelas ya? Kemudian yang ke 5, 6, 7. Head. Tadi sudah disebutkan head membatalkan puasa. Biarpun kurang 2 menit tadi, kurang 2 menit, 2 menit adzan, tak taunya datang haid, batal atau tidak? Batal. Nifas juga demikian, mau melahirkan, hebat benar ini, mau melahirkan masih puasa, sudah tahu pembukaan satu masih puasa, anggap saja, seandainya ada orang melahirkan, maka batal puasanya. Memang ini khilaf di dalam madhab kita Imam Syafi'i, sebagian mengatakan melahirkan tidak membatalkan puasa. Dan kalaupun kita mengambil yang membatalkan bukan memberatkan, kenapa? Biasanya orang mau melahirkan sudah tidak mikir puasa. Kenapa masih repot-repot? Mau melahirkan masih mau mikir puasa, Bu? Jarang. Makanya kalau ngambil pendapat yang berat pun tidak salah, tidak ada masalah. Karena hampir sudah tidak ada orang berpikir seperti itu. Pun orang hamil sendiri boleh berbuka kan? Orang hamil boleh berbuka. Maka kalau ada orang hamil kemudian melahirkan, maka batal puasanya. Sebabnya apa ini? Sebagian orang mengatakan tidak batal puasa. Itu seperti buang air besar, seperti buang air kecil. Kenapa harus katakan batal? Ini pendapat ulama kita madhab Syafi'i. Sehingga madhab Imam Syafi'i sebagian mengatakan melahirkan tidak membatalkan puasa. Cuman kita masukkan di sini agar juga mengenapi bilangan 9. Tapi jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa melahirkan membatalkan puasa. Hujahnya apa? Sebab melahirkan itu adalah melahirkan bayi. Dan bayi itu bakalnya apa? Air mani. Jadi seolah-olah dia mengeluarkan air mani. Itu hujahnya orang yang mengatakan batal. Perbedaan ulama, biarkan mereka berbeda, mereka tidak saling mencaci. Jadi melahirkan membatalkan puasa. Orang gila, orang hilang akal. Hilang akal ada 3 macam. Yang pertama adalah gila. Jadi orang gila itu biarpun sebentar gilanya, batallah puasanya. Orang gila sebentar, batal puasanya. Gila 1 menit, baru ngomong begini, ngomongnya ngelantur, tiba-tiba sadar, ditanya, ngomong apa kamu tadi? Nggak ingat, berarti dia gila sebentar, batal puasanya. Yang ketiga adalah orang ayan, orang pingsan. Pingsan itu biarpun seharian pingsannya, habis sahur pingsan, sampai buka pingsan, asalkan sempat sadar biarpun sesaat, maka sah. Beda kebalikan dari orang gila. Gila biarpun sesaat batal puasanya, pingsan, ayan, mabuk, biarpun seharian asalkan sempat sadar biarpun sebentar, itu adalah sah puasanya. Contoh, habis sahur niat, habis niat pingsan. Habis pingsan begitu, bangun-bangun jam 12 siang tuh ngelihat matahari kaget, pingsan lagi. Sudah siang. Sampai isya, puasanya sah atau tidak? Sah, karena apa? Sempat sadar biarpun sebentar. Kemudian yang terakhir, yang gila. Apa? Tidur. Hilang akal. Yang ketiga, tidur. Tidur seharian tidak membatalkan puasa. Misalnya habis sahur tidur, bangun-bangun isya. Ini bicara sholat, Bu. Tidak, ini bicara puasa, bukan bicara sholat. Kalau bicara sholat nanti urusannya lain. Jadi kalau ada orang tidur habis sahur, kemudian bangun isya, puasanya tetap sah. Selesai ya, hilang akal. Kemudian yang ke-9, murtad. Murtad itu macam-macam, bukan saja orang pindah agama itu murtad, tapi yang namanya murtad macam-macam, termasuk orang mengatakan waktu puasa dia berkata, aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, murtad. Aku tidak percaya Quran wahyu dari Allah, murtad. Aku tidak percaya kalau puasa itu Ramadan wajib, murtad. Aku tidak percaya, aku tidak yakin kalau puasa sholat itu wajib, murtad. Jadi namanya murtad itu banyak-banyak. Jadi bukan hanya sekedar pindah agama. Makanya ada kalimat-kalimat yang menjadikan orang murtad, maka itu menjadikan batal puasanya. Jadi kalau ada orang lagi puasa, kok tiba-tiba berkata, aku mempercayai Nabi siapa? Setelah Nabi Muhammad ada Nabi. Murtad, puasanya tidak sah. Ini saja ada 9 hal yang membatalkan puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar. Ingat, 9 orang yang boleh berbuka dan 9 hal yang hal yang membatalkan puasa. Bil barokah ya, kita membaca Riyadhus Shalihin 1 hadis saja. Diriwayatkan qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar aw qala ghayrahu, rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah berkata, la yafraq. Tidak boleh seorang suami itu membenci Mukminun, seorang mukmin, mukminatan, seorang mukminah. Di sini digambarkan istrinya. Tidak pantas kebencian itu muncul. Dan juga dibalik, seorang istri benci kepada suami karena sebuah perilakunya. Kenapa? In kariha minha. Kalau seorang suami itu tidak menyukai dari istrinya, khulukon karena akhlaknya, mungkin cerewet, radhiya minha akhar, barangkali bisa ridho, mungkin bisa ridho dengan kelembutannya di saat melayani. Mungkin cerewet mulutnya, ada kan? Mulutnya cerewet, tapi baik, karena ada sampai ngomong gitu. Jadi maksudnya ini pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari sisi positif. Jangan melihat sisi nega. Mungkin bapak punya suami, punya istri cerewet, memang nasib tuh. Cuman agar ada kelegaan di hati, jangan sampai timbul dendam, karena itu akan menjadikan permusuhan terus berkepanjangan, tidak ada ujungnya. Maka lihatlah kebaikan sisi lain. Istriku cerewet, tapi Masya Allah, dia tulus di dalam mengabdi. Dia rajin ibadah. Jadi pandanglah nilai positif. Ini pendidikan dari Nabi. Sama ibu-ibu, mungkin punya suami adalah punya satu kekurangan dalam berurusan dengan ibu. Tapi lihat sisi positifnya. Ini urusan pribadi loh ya, bukan urusan kepada Allah. Jangan urusan tidak sholat, kalau tidak sholat malah lain cerita. Ini urusan misalnya perilakunya kepada Anda tidak baik. Misalnya tidak ngasih nafkah, itu haknya Anda. Tapi biarpun tidak ngasih nafkah, tapi dia sadar kalau dia tidak bisa ngasih nafkah, lembut, sering minta maaf dan sebagainya. Memang jelek tidak ngasih nafkah, tapi sisi lain dia orangnya lembut di sisi lain. Pandang kebaikannya. Itu urusan pribadi, Anda boleh ngalah. Tapi kalau urusan sholat nggak boleh. Kalau urusan sholat, urusan kepada Allah nggak ada. Di situ tuh lalu perkenan, maaf dari istri itu nggak ada di situ. Karena Anda tidak bisa memaafkan, karena itu urusan kepada Allah. Kalau urusan pribadi, suami Anda memukul Anda, biarpun dia suka memukuli saya, kadang-kadang masih berkata begitu. Tapi dia Masya Allah dengan anak-anak saya baik, alhamdulillah. Ini masih lumayan begitu. Tapi ya, jadi lihat nilai positifnya. Cuman jangan sampai ada suami mukul istri, na'udzubillah. Mukul orang lain saja neraka, apalagi mukul istri. Artinya ini pendidikan dari Nabi, agar kita senantiasa belajar melihat positifnya orang lain. Jangan hanya melihat nilai negatifnya. Jangan melihat jeleknya tok, pandanglah kebaikan orang lain tersebut. Wa qalu yafraq. Disebutkan makna qalu, sabda Nabi yafraq itu wa bi fathil ya'i, dengan difathahkan ya'nya yaf, wa iskanil fa'i fa yaf, wa fathir ra'i, ra'nya difathah yafraq. Maknanya yubghid, membenci. Jangan sampai membenci. Ada orang benci dengan pasangannya. Jangan seperti itu. Lihat kelebihannya agar hatimu reda sehingga kamu tidak benci seperti itu. Farakatil mar'atu zawjaha, membenci seorang istri kepada suaminya. Wa farikaha zawjuha, sama suaminya membenci. Farika yafrahu, seperti fariha yafrahu. Bikasri ra'i yafrukuha bi fathai ai abghadaha. Kalau afra'a yafrukuha, yafrukuha bi fathai ha yafrukuha ai maknanya abghadaha. Makna yafrak, membencinya. Wallahu a'lam. Ini saja pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya? Tolong pandang kelebihannya, jangan pandang kekurangannya. Kalau Anda ingin hidup indah di dalam rumah tangga, ini saja. Ada barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mohon maaf sedikit terlambat, tidak apa-apa. Demi kesempurnaan majelis tetap ada tanya jawab. Allah a'lam bishawab. Baik, hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara selanjutnya yaitu bagian tanya jawab kepada kaum muslimin. Yang bertanya kami persilahkan, yaitu satu penanya dari kaum muslimin dan satu penanya dari kaum muslimat, dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi, dengan satu orang satu pertanyaan. Mangga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya, bagaimana dengan menghisap inhaler waktu berpuasa? Kemudian ini maaf satu lagi ya, ini penting. Mohon maaf satu aja. Satu. Mohon maaf, makasih. Satu saja biar ya, yang lain kebagian. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kebagian yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, kalau misalnya orang naik haji ya, naik haji itu kan dia dengan halal uangnya, dengan ibadahnya benar, tidak riya dan lain-lain. Itu kan sepengetahuan saya, maaf kalau saya salah, dia itu insya Allah setelah selesai ibadah haji itu kan sampai dia meninggal, itu insya Allah kan jaminannya itu seperti bayi baru lahir, bersih, gak punya dosa, asalkan dia tidak berbuat dosa misalnya, dan lain-lain, hati bersih, gak ngomongin orang, dan lain-lain gitu ya. Jadi jaminannya itu apakah benar, setelah selesai dari haji, dia itu sampai meninggal itu, insya Allah tidak berbuat dosa sama sekali, dosa kecil, dosa besar, jaminannya langsung surga, seperti bayi yang baru lahir. Terus bagaimana kalau sebelum naik haji, misalnya dia itu sebagai orang yang misalnya berbuat dosa besar, misalnya na'udzubillah minzalik membunuh atau apalah gitu, berbuat dosa, apakah begitu naik haji, dia hajinya tidak riya, uangnya halal dan lain-lain itu, dan tidak berbuat dosa lagi, tetap jaminannya itu surga tanpa melihat apakah dia itu pernah membunuh sebelumnya gitu. Memang hak prerogatif Allah ya untuk diampuni dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihkan biatan, biatannya biar, biar satu lagi. Silakan, silakan tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, tadi yang dijelaskan kan mengenai menelan luda. Sekarang yang saya tanyakan bagaimana mengenai puasa menelan dahak. Itu aja Buya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya baik, ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus, memang ada hubungannya di situ. Biasanya juga kita hadirkan tapi tertinggal. Nah ini baru, Baik, yang pertama adalah menghirup inhaler atau minyak angin itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada bentuk materinya. Berbeda dengan semprotan orang yang kena asma, itu ada cairan di dalamnya. Tapi kalau nyiup inhaler atau minyak angin, termasuk mencium minyak wangi, tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan rokok, itu ada warna, ada asap, ada bentuknya, ada materinya. Asap rokok itu membatalkan. Kalau disengaja dimasukkan ke dalam mulut, maka dihisap itu ke hidung, menjadi batal puasanya. Adapun tadi inhaler karena tidak ada materinya, hanya bau saja, dan bau termasuk minyak angin, orang nyium minyak angin tidak membatalkan puasa karena tidak ada bentuk materinya yang masuk ke dalam lubang hidung. Baik, kemudian masalah haji, memang ada haji mabrur itu akan menjadi sebab diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya. Ulama berbeda pendapat, kecuali dosa dengan urusan sesama manusia. Jadi dosa kepada Allah akan diampuni kalau orang melaksanakan ibadah haji, hajinya yang mabrur. Cuman siapa yang tahu kalau haji ini diterima atau tidak? Jangan orang, saya akan berzina dulu semuanya, nanti setelah itu saya mau naik haji. Iya, kalau diterima hajinya. Jadi memang ada jaminan kalau hajinya mabrur diterima akan menjadi sebab diampuni oleh Allah. Akan tapi tersembunyi di balik hati ini kita tidak tahu. Biarpun rizkinya halal dan sebagainya, belum tentu. Mungkin di situ ada kesombongan waktu di sana dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwasanya kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kalau ada orang melaksanakan ibadah haji akan diampuni dosanya. Seperti ini, akan diampuni dosanya, dosa gede dan dosa kecil. Jadi dengan haji akan diampuni dosanya. Kecuali urusan dengan sesama manusia. Kalau urusan dengan manusia harus beresin dong. Aisyah, urusan dengan manusia. Jadi dosa akan diampuni oleh Allah kecuali urusan dengan manusia. Lah kalau sudah diampuni oleh Allah, mah beres lah. Cuman siapa yang bisa menjamin haji kita diterima? Itu. Siapa yang menjamin? Sama di malam Nisfu Sya'ban adalah malam luar biasa dahsyat. Tetapi siapa yang menjamin kita itu benar yang didapat kalau kita minta ampun kepada Allah? Kenapa? Illa musyakhin, kecuali orang punya kebencian dengan sesama. Jangan-jangan kita kebencian di malam Nisfu Sya'ban kita lewati, kita tidak mendapatkan apa? Apa? Maka dari itu semuanya berjuang. Di saat melaksanakan ibadah haji, yuk kita jaga haji kita. Dan kita benerin haji kita sampai diterima oleh Allah. Dosa yang lalu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa besar itu kalau diampun, kalau kita memohon ampun kepada Allah, sebesar apapun dosa itu menjadi kecil di hadapan Allah dan mudah bagi Allah untuk mengampuni, asalkan kita ada penyesalan dan kesadaran akan dosa tersebut. Begitu sebaliknya, dosa sekecil apapun, jika tidak ada kesadaran bagi kita dan tidak ada memohon ampun dari kita, maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besarnya dosa karena hati kita. Makanya, tapi kalau haji dengan kesombongan dengan dosanya, yaitu tadi niat zina, niat mabuk. Kenapa? Tahun depan nih haji nih. Nanti kan haji beres. Wah, dari begini tidak akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Dia tergolong orang yang berbangga dengan dosa. Baik. Kemudian dahak. Dahak itu kalau sudah keluar melebihi dari makhrajnya kha, maka kalau ditelan membatalkan puasa. Jadi kalau dahak masih di dalam belum keluar dari makhrajnya kha, jadi kalau saudara ibu nyebut kha enggak keluar, jangan di kha keluar, jangan di telan. Tapi kalau belum kha, belum makhrajnya kha, nah, kalau di kha kan begini enggak keluar, berarti ditelan masih. Nah, jadi kalau sudah keluar dari makhrajnya kha, itu artinya dari dalam sudah ke luar, tidak boleh ditelan lagi seperti muntah. Tapi ini kalau namanya dahak, ini adalah bukan dihukumi sebagai muntah. Orang mengeluarkan dahak tidak membatalkan puasa. Karena dahak itu biasa disebut seperti apa? Umum orang itu berdahak. Tapi kalau muntah kan jarang. Jadi dahak ada kemurahan. Biarpun dahak itu kurang lebih gambarnya kayak muntah, mengeluarkan sesuatu dari dalam. Jadi kalau dahak asalkan sudah keluar dari makhrajnya kha. Ya kan? Berarti kalau sudah keluar jangan ditelan lagi. Di samping membatalkan puasa juga cici. Ya selesai ya, itu masalah dahak. Jadi kalau dahak masih di dalam, ibaratnya begitu ya. Tidak sampai dikeluarkan, ditelan lagi boleh. Ini saja karena waktu dan masih banyak pertanyaan yang tertulis. Mohon diketik yang rapi, bacaan tertulis, nanti akan diberi waktu khusus untuk menjawab. Ini barangkali, ini kenapa kasus ini masih sering terjadi. Buya, saya hormati, saya muliakan, saya adalah seorang laki yang sudah cukup umur untuk menikah. Tapi yang jadi kendala, orang tua saya menghendaki agar saya bekerja terlebih dahulu. Ini selalu dari dulu, kenapa? Apakah lupa janji Allah, setelah nikah baru dibuka pintu rezeki oleh Allah? Jadi orang tua yang masih ragu begitu, sementara anaknya sudah punya kesenangan sama perempuan, sampai masuk bab zina, bapak ibu itu masuk neraka nanti. Jadi tolong kalau sudah anaknya itu berani ngomong masalah nikah, itu segera diperhatikan. Karena dia yang punya perasaan, dia yang punya pengalaman pribadi. Kalau ibu-ibu mungkin sudah sepuh, tidak punya berpikiran tentang syahwat dan sebagainya. Tapi anaknya anak muda, internet, laptop, segala macam, ngerusak anak. Lah kalau sudah ada anak, berbicara tentang pernikahan zaman sekarang, beda dengan zamannya ibu bapak, gak ada televisi. Sekarang Masya Allah, dandanannya perempuan di pinggir jalan, lihat. Banyak cendelanya, bajunya, itu menggugah syahwatnya anak-anak kita. Kalau sudah anak kita berbicara tentang pernikahan, tolong dipikirkan urusan rezeki Allah kasih, daripada zina na'udzubillah. Kadang masih ada, kamu belum punya pekerjaan, nanti makan apa? Tetap makannya nasi, dijamin nanti makan nasi. Ini keunikan luar biasa. Kurang yakin dengan janji Allah, sehingga banyak orang melakukan berzinaan. Dia malu lagi ngomong sama abahnya, sehingga masih SMS-an, teleponan, itu merusak hati. Sampai na'udzubillah terjerumus dalam zina, bapak ibunya yang mempersulit pernikahannya tadi akan masuk neraka terlebih dahulu. Tolong nih, nikah dulu dipermudah urusan pernikahan. Nah, katanya suami mau menjanjikan masuk sebuah institusi. Ya mas, kalau memang iya, kalau enggak, masuknya 5 tahun yang akan datang, mau nunggu 5 tahun yang akan datang? Ini kekurang tawakalan ini, Masya Allah. Bagaimana cara baik untuk memberitahu orang tua saya bahwa saya sudah ingin menikah? Terus terang saja, masalah pekerjaan yang dijanjikan orang tua itu jangan dituntut. Bilang saja ke orang tua, insya Allah saya akan mandiri. Tapi benar-benar mandiri, jangan setelah nikah ngerepoti orang tua. Akhirnya orang tua benar-benar marah. Sudah aku bilang dari dulu, jangan nikah dulu dan sebagainya. Kamu harus, Anda bertahan. Menikah bertahan untuk tidak minta ke orang tua, tidak ngerepoti orang tua. Bekerja ala kadarnya. Asalkan istrinya benar ngerti. Ngerti kesederhanaan, ngerti ketawaduan. Bukan memaksakan diri dengan kemewahan sehingga semuanya serba kurang dan itu akan menyiksa kehidupan sebuah keluarga. Baik. Ini pertanyaan berkenaan dengan puasa. Tolong dijawab Ibu, Bapak. Bagaimana biasa ini biasanya? Cuman kalau orangnya langsung saya bilang, ini tidur tadi. Tadi malam di Bogor banyak takut tanya. Sebab ada orang tanya pertanyaan, itu pasti tidur. Yang lain tidak berani bertanya karena takut dibilang sudah jelas gamblang masih salah. Ini pertanyaannya. Begini Bu, ya mau tanya. Memasukkan jarum suntik membatalkan puasa atau tidak? Hah? Masih ragu. Kayaknya banyak yang tidur ini. Jarum suntik? Yakin tidak? Nyuntik itu di mana sih? paha, lengan. Kecuali suntiknya di hidung sama di mulut. Kok bingung aja kenapa? Ini harus ini. Ini tidur. Siapa yang nulis ini? Tidur. Kalau ngaji yang benar, enggak boleh ngantuk. Suntik, ibu boleh suntik setiap hari. Pak dokter, saya minta suntik 100 kali. Saya lagi puasa. Suntik, suntik, suntik, suntik. Jadi tidak bah, batal. Infus sama tidak membatalkan puasa jika infusnya untuk obat, bukan untuk suplemen makanan. Kalau untuk makanan, sebagian ulama mengatakan, tapi ibu dalam kenyataan, kalau sudah orang diinfus untuk suplemen, mungkinkah dia puasa? Ya nggak mungkin lah. Ini aneh masih puasa. Suplemen itu artinya dia lemah sekali. Harus dikasih makanan melalui infus. Kalau orang sehat kayak bapak-bapak makan enak mau diganti infus? Nggak enak, ya enggak ada, itu omong kosong kayak gitu loh, cuman berandai-andai saja. Makanya kalau kita mengatakan infus tidak membatalkan puasa, tidak terlalu repot. Karena apa? Nggak ada orang yang lemah sekali sampai di infus masih mikir puasa. Mikir bisa makan enak itu, bukan mikir puasa. Jadi suntik tidak membatalkan, selesai. Asalkan suntiknya tadi di lengan, di betis, di jempol. Kalau sudah suntiknya di hidung baru batal. Siapa yang ngantuk? Enggak berani ngaku nih. Kalau sudah gamblang begitu, makanya belajar fikih itu harus gamblang, enggak boleh setengah, Pak. Sikat gigi batal enggak? Sikat gigi? Asalkan sikat giginya jangan telan. Kadang-kadang masih tanya, Bu, ya sikat gigi. Cuman kalau pakai odol mak karena ada rasanya itu makruh kalau sikat gigi pakai odol di siang hari. Makruh, batal tidak? Tidak, asalkan odolnya jangan ditelan. Selesai, ini saja. Baik, mari kita tutup dengan doa. Insyaallah pertemuan yang akan datang masalah tarawih ya. Insyaallah. Nah, baru setelah ini ibu boleh ngambil buku. Biar ibu semakin kuat, para bapak ambil bukunya. Hanya ada halaman 44 ada salah celontreng. Yaitu tadi ibu yang salah bagian ini. Orang yang hamil yang khawatir akan bayinya wajib apa? Bayinya saja. Fidyah sama kok? Itu celontrengnya salah itu di dalam kitab itu. Mestinya fidyah wajib, qadha wajib. Itu salah celontreng, tapi buku itu hanya harus dipegang dan nanti diajarkan di musala-musala sebelum masuk ke bulan Ramadan. Nanti ada bukunya ada enggak? Ada di depan ada bukunya fikih puasa praktis. Dan bagi para pendengar di manapun Anda berada, Anda bisa mengambil di www.buyayahya.org, ada langsung sudah bisa diambil di situ. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa, dan setelah ini ada pernikahan, yang pengen cepat nikah tunggu. Nah, baik. Sampai selesai pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka alam syadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, Ramadan menjelang ya Allah. Kami mohon seperti engkau masukkan kami ke dalam bulan Syaban, masukkan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Dan jadikan kami orang yang beruntung di bulan Ramadan ya Allah. Beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Beruntung dengan pengampunan darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kami semua ahli puasa ya Allah. Jika ada di antara kami di tahun-tahun yang lalu yang belum berpuasa, kami mohon ya Allah ampuni mereka dan jadikan mereka ahli puasa ya Allah. Mudahkan kami untuk berpuasa ya Allah, dan mudahkan kami untuk menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah ya Allah. Ya Allah, berikan pemahaman kami tentang ilmu puasa ya Allah, agar kami tidak salah di jalan menjalani puasa ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, yang sempit rezekinya lapangkan. Yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah, yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan. Amin. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh maha tahu tentang kami. Jauhkan kami dari segala dosa. Dosa dengan sesama kami, dosa dengan orang tua kami. Dan kami mohon berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau maha kasih. Dan anak-anak kami, ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Santri-santri kami, berikan pengampunanmu dan kasih sayangmu kepada mereka. Dan berikan kepada mereka semua ilmu yang manfaat. Ya Allah, semua yang belajar di tempat ini, berikan kepada mereka semua ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal, dan terima amal mereka semua ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, ya Allah. Amin. Ya Allah, pembangunan saat ini lagi berjalan, Engkau Maha Tahu, ya Allah. Penyempurnaan aula, pembangunan pondok putri dan lainnya, Amin. Engkau Maha Tahu. Kami mohon, ya Allah, kirimkan orang-orang ikhlas, kirimkan orang-orang tulus, kirimkan Amin. Ahli surga ke tempat ini untuk Amin. Menyelesaikan itu semua, dan jadikanlah aku, kami mereka itu, ya Allah. Ya Allah, yang sudah berjuang di sini, berikan keikhlasan. Ya Allah, yang sudah berjuang di sini, berikan ketulusan, keikhlasan. Ya Allah, baik berjuang dengan hartanya, pikirannya, ataupun ya Allah, berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, atau dengan tenaganya. Kami mohon, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari keharaman, kehinaan. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kehinakan. Amin. Mudahkan urusan pernikahan kami. Amin. Dan jauhkan kami dari membicarakan orang berzina. Dan Amin. Siapapun yang pernah terpeleset dalam zina, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Amin, ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat hingga tidak Kau siksa lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Amin. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Hidup Amin. Penuh cinta, kasih dan pengabdian, ya Allah. Alangkah indahnya Amin. Itu semua, ya Allah. Engkau yang menciptakan keindahan, wujudkan keindahan di rumah tangga kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud di dalam solat kami. Amin. Cabutlah nyawa kami di saat, ya Allah, Engkau ridha pada kami. Amin. Cabutlah nyawa kami di saat Engkau muliakan kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan ghuslul khatimah. Amin. Mati dalam Amin. Keadaan iman, ya Allah. Amin. Iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah. Kami Amin. Mohon, ya Allah. Kami mohon, Amin. Di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami mohon, ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat hati dan lidah kami mampu Amin. Mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.